lambungkan asaku, oh, oh, kasihku. Melayang-layang, tinggi melayang, seperti kecanduan kamu. Candu, candu, candu, candu, kecanduan kamu. Kecanduan kamu, kecanduan kamu.